agar tak bisa habiskan rasa. Biar berlalu, luka ku taruh. Apa tak lalu, sambungkan yang baru. Satara untuk bisa yang sedih. Kau yang tersenyum tak bisa letih. Biarkan habis dan tak berhenti. Jalan yang baik kan saya lewati.